pantas terluka. Kesha Leverka. Terlalu lama ku simpan semua perasaanku kepada dirimu yang ku tutupi sebagai teman. Terlalu lama ku mencintaimu dalam diam, tak bisa apa-apa karena kau telah bersamanya. Dan hari ini ku lihat kau menangis di depanku, itu karena dia. Dia yang kau banggakan, oh. Terpukul hati ini ingin berteriak kepada dirimu. Seandainya ku bisa, ingin aku katakan, kau kasih, harusnya kau memilihku, bukan dia. Harus gitu ya, Dek.